hanyalah dengan ilmu agama Islam yang benar. Ilmu agama Islam yang dipelajari, difahami, yang kemudian diamalkan. Dan itulah kunci kebahagiaan hidup, dunia dan juga akhirat. Teman-teman, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, hampir di semua pulau, bahwa diri saya pribadi bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kedamaian, baik secara pikiran ataupun hati, itu biasanya ada dalam tiga perkara. Dan ini mujarrab ya. Ini sudah dialami berkali-kali. Yang pertama, ketika sholat. Ketika mengerjakan sholat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja sholatnya berjamaah ataupun sendirian. Baik itu sholat wajib ataupun sholat mustahabbah, sholat sunnat. Ketika sholat, as-sakinah, ketenangan itu betul-betul sangat terasa. Yang kedua, ketika bertaman surga atau bermajlis ilmu. Sama saja posisinya, apakah kita sebagai pengajar yang menyampaikan faidah-faidah ilmu ataupun sebagai orang yang belajar, sebagai talibul ilmi, duduk bersimpu di hadapan sang guru, duduk bersimpu di hadapan sang guru, menyerap faidah-faidah ilmu yang disampaikan, bertaman surga, bermajlis ilmu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang-orang yang soleh. Bertemu dengan orang-orang yang soleh. Sama saja apakah mereka para ulama, para asatidzah, ataupun mungkin para thullabul ilmi, yang mereka jujur, mencintai ilmu agama Islam yang benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika antum sedang merasakan godaan hidup atau ujian demi ujian dalam kehidupan yang mungkin membuat pikiran tidak nyaman, hati tidak tenang, coba cari ketenangan itu yang tentunya Allah SWT memberikan itu. Coba kita cari dari salah satu dari tiga perkara tadi. Mungkin ketika sholat, atau mungkin ketika bertaman surga bermajlis ilmu, atau mungkin ketika bertemu dengan orang-orang soleh. Karena wallahi demi Allah, walaupun harta benda kita melimpah, walaupun fasilitas duniawi dimudahkan, walaupun rumah kita megah, kendaraan kita mahal, kedudukan, derajat dan status sosial kita tinggi, atau bahkan pengikut kita banyak, kalau kita tidak mendapatkan ketenangan hidup, itu semua percuma. Maka yang kita butuhkan di kehidupan ini adalah ketenangan. Tenang pikiran kita, tenang hati kita, ketenangan hidup. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertemuan kita di sore hari ini pertemuan dadakan, karena seharusnya yang mengisi kajian di tempat yang mulia ini memberikan faedah-faedah ilmu kepada antum semua adalah Ustadzuna Al-Fadil Abu Haidar hafidhahullah ta'ala wa syafah. Yang qadarullah wa masya'a fa'al, beliau tidak bisa hadir dikarenakan sedang kurang sehat. Dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlimpah untuk beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dengan segera untuk beliau. Allahumma amin. Syafahullah syifa'an ajilan. Syafahullah syifa'an ajilan. Allahumma amin. Dan kebetulan saya tadi sedang berada di sekitaran kota Bandung, yang ketika panitia sebelum asar menghubungi, ya mungkin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, maka alhamdulillah saya bisa merapat ke tempat ini. Namun perlu antum ketahui, yang namanya wudu itu berbeda dengan tayammum. Yang namanya tayammum tidak sama dengan wudu. Wudu biasanya pakai apa? Pakai air. Kalau tayammum pakai apa? Pakai debu atau pasir. Antara wudu dan tayammum, mana yang didahulukan? Wudu. Mana yang lebih afdal untuk membersihkan dan mensucikan? Wudu. Nah, posisi saya di sini sebagai tayammum, jemaah. Ketika air tidak ada, maka disyariatkan apa? Tayammum. Maka berbeda kualitas wudu dan tayammum itu. Harusnya antum wudu di sore hari ini, tapi airnya enggak ada. Yang ada mungkin air teh di sini. Airnya enggak ada. Maka lari ke alternatif, yaitu tayammum. Maka posisi saya di sini sebagai pengganti, ibaratnya menggantikan wudu, yaitu sebagai tayammum. Namun semoga apa yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teringat ucapan guru kami Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah, "Ad-dunya darul ibtila." Dunia ini negeri ujian. Ad-dunya darul ibtila. Dunia adalah kampung ujian. Selama kita nafas, selama kita hidup, selama hayat dikandung badan, pasti ujian demi ujian akan kita hadapi. Ujian dalam dakwah, ujian dalam ibadah, ujian dalam bermuamalah, ujian dalam rumah tangga, apalagi ujian dalam mencari nafkah, mencari ma'isyah, ujian dalam talabul ilmi, dalam banyak hal, dalam banyak aspek, dalam banyak bidang, ujian demi ujian akan senantiasa hadir. Karena memang dunia darul ibtilah. Dunia itu negeri ujian. Dan diharapkan nanti ketika kita meninggalkan dunia yang penuh dengan ujian ini, kita lulus. Yang kalau kita lulus dan berhasil menghadapi ujian-ujian di dunia, maka berhak kita mendapatkan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang lulus melewati ujian. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan di antara ujian yang sekarang sedang ramai diperbincangkan oleh jagat raya bahkan, yaitu tentang menebar atau menyebarnya wabah virus corona, atau yang disebut juga dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona ini seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di hari-hari ini. Terlebih lagi dengan mudahnya media-media menyebarkan berita yang tercampur baur antara berita yang benar atau berita yang tidak benar. Pertanyaannya, kita sebagai muslim harus seperti apa? Sikap kita sebagai muslim, terlebih ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, harus seperti apa? Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata para ulama telah memberikan wejangan dan nasihat-nasihat kepada umat, kepada kaum muslimin. Di antaranya guru kami, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah, dan senada dengan nasihat-nasihat ulama yang lainnya dari ulama ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala wa hafidhahum. Maka beberapa poin penting akan kita sampaikan yang menjadi nasihat dari mereka para ulama untuk kita bersikap menghadapi wabah virus corona. Teman-teman, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-faidah al-ula, faidah yang pertama yang disampaikan oleh mereka, hendaknya kita lebih bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi dan keadaan, seorang muslim wajib bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bertawakal, wajib berkeyakinan bahwa segala perkara itu ada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat yang ke-11. At-Taghabun ayat ke-11. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah terjadi suatu musibah melainkan karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terjadi satu musibah pun melainkan dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada siapa saja yang selalu beriman kepadanya. Maka siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah untuk hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mengetahui. Ahibati fillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ingat, segala sesuatu ada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Ada di bawah kekuasaan dan kendali Allah Azza wa Jal. Semua berlaku sesuai dengan aturan dan takdir Allah Azza wa Jal. Maka kaidahnya, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma syaa Allahu kana. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan segala sesuatu yang Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini begitu saja. Semua ada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua di bawah izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. termasuk ketika pihak-pihak manusia ingin memberikan sesuatu kepada kita. Entah itu kebaikan-kebaikan atau mungkin keburukan-keburukan. Siapapun dia yang ingin memberikannya, semua tidak akan terjadi jika tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tahta masyiatillah, betul-betul ada di bawah kehendak Allah azza wa jal, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dan jika Allah sudah berkehendak untuk sesuatu, maka kita tidak bisa menghalanginya. Sebaliknya, kalau kita menginginkan sesuatu dan Allah tidak menghendaki, maka kita tidak bisa mencapainya. Oleh karenanya, perkuat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-17. Al-Ahzab ayat ke-17. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa melindungi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Jika Allah menghendaki suatu keburukan menimpa kalian, atau Allah menghendaki suatu kebaikan datang kepada kalian, siapa yang bisa melindungi kalian dari Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak ada. Kalla thumma kalla. Tidak ada seseorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Dan mereka orang-orang munafikin tidak memiliki pelindung dan penolong dari selain Allah Azza wa Jalla. Artinya, pelindung dan penolong, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, hanya akan ada bagi orang-orang yang beriman saja. Allah akan menolong orang-orang yang beriman, Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Tidak ada yang bisa menghindar dari kehendak Allah azza wa jalla. Dan segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah dan kehendaknya. Oleh karenanya, semakin kita diuji, semakin banyak musibah menghampiri kita, kita harus semakin tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin. Tawakal itu, kata para ulama, tafwidul amri ilallah ba'da badlis sabab. Tafwidul amri ilallah. Menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da badlis sabab. Setelah dilakukan sebab-sebab realnya. Itu tawakal kepada Allah azza wa jal. Maka dengan kita memahami tadi, bahwa segala sesuatu di bawah kehendak Allah azza wa jal. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak, pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, enggak mungkin terjadi. Kalau kita fahami, kita yakini akidah ini, prinsip yang lurus ini, maka pasti dimanapun dan kapanpun, apapun musibah dan ujiannya, tidak hanya wabah virus corona saja, tetapi semua ujian dan musibah, itu akan semakin membuat kita lebih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Diterangkan juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, disebutkan dalam sunannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah Jika semua penduduk bumi, semua manusia berkumpul bersatu padu untuk memberi suatu manfaat atau kebaikan kepadamu, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali jika Allah sudah mentakdirkannya. Sebaliknya, jika semua penduduk bumi berkumpul bersatu padu untuk mencelakakanmu, memberi bahaya untukmu, mereka tidak bisa melakukannya kecuali jika Allah telah mentakdirkannya, jika Allah menghendakinya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafi'al qalam, pena penulis takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir, tinta-tinta pada lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Semua telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham hadis ini, maka kita akan lebih tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sepantasnya seorang muslim menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berharap, dengan cara bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia tidak mencari kesembuhan, tidak mencari keselamatan, tidak mencari pertolongan, tidak mencari bantuan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apapun masalahnya teman-teman rahimakumullah, apapun musibahnya, apapun ujiannya, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa kita, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadapi informasi tentang wabah atau virus corona ini, memang kita harus waspada. Waspada harus, tetapi jangan berlebih-lebihan. Waspada, hati-hati harus, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kita bersikap seakan-akan kita tidak punya Allah. Jangan sampai bersikap seakan-akan kita lupa Allah. Ketakutan yang luar biasa, sampai lupa Allah, sampai lupa untuk berdoa kepada Allah, sampai lupa untuk meminta kepada Allah. Jangan berlebih-lebihan. Subhanallah, sebagian orang, padahal virus itu belum sampai ke negaranya atau belum sampai ke kotanya, saking ketakutannya, dia sudah mulai menimbun jemaah. Gak cuma nimbun masker, gak cuma nimbun apa itu buat cuci tangan, hand sanitizer. Hand sanitizer. Bahkan mereka sudah mulai menimbun beras. Gak cukup beras, mie instan. Gak cukup itu, sampai rempah-rempah ditimbun juga jemaah. Ini dikarenakan ketakutan yang di luar batas. Sikap yang berlebih-lebihan. Lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka sibuk untuk memprotek diri dan keluarganya dengan perkara-perkara duniawi. Katanya rempah-rempah apa? Jahe, ya. Apa lagi? Kunyit, apa lagi? Temulawak, ya. Itu bisa mencegah virus corona. Sibuk ngurusin rempah-rempah. Sampai dicari updatean harganya sekarang berapa, di mana yang stoknya banyak. Untuk berdoa kepada Allah, lupa. Untuk lebih menjaga sholatnya, apalagi lupa sama sekali. La haula wa la quwwata illa billah. Waspada harus, hati-hati harus. Dan kita pun tidak ingin terkena virus itu, tidak ingin terkena wabah seperti itu. Tetapi sikap kita jangan berlebih-lebihan sehingga kita lupa apa yang harusnya kita lakukan sebagai prioritas. Kalau kita ngaku ahlu tauhid, ngaku beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, ngaku sebagai hamba-hamba Allah, maka sebelum kita melangkahkan kaki untuk mengambil sebab-sebab real di dunia, dahulukan untuk kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-faidah as-thaniyah, faidah yang kedua, teman-teman, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lebih tawakal kepada Allah, sikap kita sebagai muslim dan muslimah menghadapi wabah semacam ini ataupun ujian lainnya, hendaknya kita lebih menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu simpelnya, ringkasnya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kata al-imam Talq bin Habib rahimahullah, Talqun bin Habib rahimahullah, beliau mendefinisikan, menta'rif takwa dengan ta'rif atau definisian yang sangat indah. An taf'ala ta'atallah ala nurin minallah, raja'a thawabillah, wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah, makhafata iqabillah. Takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepadanya didasari dengan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan engkau takut. Takut akan siksa dan hukuman dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita melihat definisi yang sangat indah ini, paling tidak ada tiga bekal penting yang harus kita miliki jika kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus punya semangat. Harus punya semangat yang tinggi. Semangat untuk mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semangat untuk mengerjakan amal-amal saleh dan semangat untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Meninggalkan keharaman-keharaman. Harus ada semangat. Maka orang-orang yang malas, orang-orang yang lesu, orang-orang yang futur, gak bakal bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena untuk bertakwa kepada Allah harus punya semangat. Semangat meninggalkan yang haram, semangat mengambil yang halal. Semangat mengerjakan yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Juga semangat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh. Kemudian bekal penting yang kedua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus punya cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu nurun minallah? Apa itu cahaya dari Allah? Cahaya dari Allah adalah ilmu agama yang benar. Harus ada cahaya ilmu yang benar. Dan kata para ulama, seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, yang namanya ilmu basirah, ilmu yang benar, ilmu Islam yang sebenarnya adalah qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Hanyalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan ucapan-ucapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah rahimahullahu taala, selain firman Allah, selain sabda Rasulullah, selain ucapan-ucapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu semua hanyalah was-was asy-syaitan. Bisikan-bisikan setan. Subhanallah. Ternyata ilmu itu hanyalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan ucapan para sahabat Nabi dalam riwayat-riwayat yang sahih radhiyallahu anhum. Dan untuk bertakwa kita harus punya cahaya ilmu ini. Maka kita dituntut untuk terus talabul ilmi, belajar, belajar dan belajar. Tidak cukup hanya sepekan 3 kali, Jumat, Kamis, Sabtu, atau mungkin sepekan 6 kali ditambah Ahad, Selasa, Rabu. Enggak cukup jamaah. Tetapi belajar ilmu agama itu kulla sa'ah wa kulla waqtin, setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana keterangan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan butuhnya kita kepada ilmu agama itu lebih besar daripada butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Karena kita butuh makanan dan minuman hanya beberapa kali saja dalam sehari. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Tetapi butuhnya kita kepada ilmu agama itu setiap saat. Karena memang setiap ucapan kita, setiap tingkah laku dan sikap kita tidak bisa lepas dari yang namanya bimbingan ilmu agama Islam. Dan benar pula ucapan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mengatakan, belajar ilmu agama itu minal mahbarah ilal maqbarah. Sejak mengenal yang namanya tinta, sejak mengenal yang namanya tempat tinta atau pulpen, pena, yakni sejak kecil sampai masuk ke liang kubur. Dan memang dengan bekal ilmu ini kita akan bisa bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar. Di mana tidaklah kita melakukan suatu amalan soleh melainkan tahu ilmunya. Kenapa sholat sampai 5 kali dalam sehari semalam? Sampai 5 waktu sehari semalam. Kita bisa menjawab, karena sholat yang 5 waktu ini wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini wajib. Ada ilmunya, ada dalilnya. Kenapa kok jenggotnya tidak dicukur? Kok kumis saja yang dicukur? Karena kita tahu ilmu. Kenapa yang laki-laki tidak isbal? Pakaiannya kok selalu di atas mata kaki? Gak pernah di bawah mata kaki? Karena kita tahu ilmu. Ini takwa jemaah. Kita sholat karena tahu ilmunya. Termasuk kita meninggalkan yang haram-haram juga karena tahu ilmunya. Kenapa meninggalkan zina? Karena tahu ilmunya, zina itu haram. Kenapa meninggalkan riba? Karena tahu ilmunya, riba itu haram. Dan seterusnya. Ini takwa yang sebenarnya. Dibekali dengan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Maka bekal penting yang kedua adalah adanya cahaya ilmu agama Islam yang benar. Dari situ kita tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Sehingga kita beramal tidak sekedar ikut-ikutan. Kita beramal tidak sekedar gara-gara viral. Tidak. Tetapi karena tahu ilmunya. Yang ketiga, bekal penting untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus memiliki hati yang bersih dan lurus. Hati yang bersih dan lurus itu dikuatkan dengan 2 unsur. Di sebelah kanan, dia selalu mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beramal soleh, berbuat kebaikan, dia selalu mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah. Ikhlas. Tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang. tidak ingin dinilai oleh orang lain. Selalu mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Di sebelah kirinya, dia selalu merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan azab dari Allah, takut akan murka Allah, takut akan hukuman dari Allah, takut akan neraka Allah. Termasuk dia takut dengan musibah-musibah yang mungkin Allah timpakan di dunia ini. Ini hati yang bersih, teman-teman. Ini hati yang lurus. Di satu sisi selalu mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Di sisi lain selalu takut dengan siksaan Allah Azza wa Jal. Kalau kita memiliki tiga bekal penting ini. Yang pertama semangat yang tinggi. Untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang kedua, adanya cahaya ilmu yang benar. Yaitu ilmu agama yang benar, basirah. Yang ketiga, adanya hati yang bersih, yang lurus dimiliki oleh kita. Maka kita akan bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa yang sebenarnya. Dan berhaklah kita mendapatkan kabar gembira. Dengan diterimanya amal-amal kita dan dilipat gandakan pahala untuk kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal saleh itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka agar perjuangan kita tidak sia-sia, agar tidak capek kerja, enggak kepakai, cek orang Bandung mah, capek gawe teka, angge, agak lembut sedikit jemaah. Agar tidak sia-sia seperti itu, amalkan ayat ini. Diterimanya amal-amal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal muttaqin. Hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Maka ini poin yang kita bahas. Faedah yang kedua dari para ulama. Kita harus lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk menjaga hak-hak Allah azza wa jalla. Dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah-perintahnya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya disebutkan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah olehmu Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya menjaga Allah? Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menerangkan, kita menjaga Allah adalah dengan cara menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga aturan-aturan agama Allah azza wa jal. Yani dengan takwa tadi. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita jauhi. Itu menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah. Kalau kita menjaga agama Islam ini. Agamanya Allah. Kalau kita menjaga aturan-aturan agama Allah. Maka siap-siap kita mendapatkan janji manis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah akan menjaga kita. Dan arti dari makna lafaz hadis kita akan mendapati Allah ada di hadapan kita adalah Allah akan selalu ada melindungi, menjaga dan menolong kita. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Yani Allah akan selalu melindungi, menjaga, menolong dan membantu kita. Apapun masalahnya. Apapun ujian dan musibahnya. Ahibati fillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan memang takwa ini. Menjalankan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan salah satu sebab terbesar datangnya keselamatan dan pertolongan Allah Azza wa Jal, baik di kehidupan dunia ataupun kelak di kehidupan akhirat. Dan andai sekiranya seorang hamba sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Allah, untuk menjaga agama Allah, menjaga aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tetapi masih juga dia menghadapi musibah itu. Tetapi realita di lapangan, ternyata masih saja tertimpa musibah. Ketahuilah, justru di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan yang lebih kepadanya. Berupa apa? Berupa ketinggian derajat, ketinggian kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat mengagumkan urusan yang ada pada diri seorang mukmin. Sungguh sangat ajib. Ajib, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan urusannya seorang mukmin, orang yang beriman itu. Kehidupan seorang mukmin sangat mengagumkan. Kenapa? Karena semua urusannya adalah kebaikan bagi dia. Semua urusannya mendatangkan kebaikan baginya. Inna asabathu sarra syakar. Wa inna asabathu dharra sabar. Jika dia dihampiri suatu kebaikan, didatangi suatu nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya dia mensyukuri nikmat, mensyukuri suatu kebaikan, ini akan mendatangkan kebaikan baginya. Dan ketika dia ditimpa suatu keburukan, ditimpa musibah, dihampiri ujian, Dia bersabar karena Allah Azza wa Jal. Dan sabarnya ini, sikap sabarnya ini juga mendatangkan kebaikan baginya. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka mau sulit ataupun mudah, sempit ataupun lapang, tetap semua kebaikan dalam urusan-urusan orang yang beriman itu. Karena dia memiliki dua senjata yang sangat-sangat luar biasa. Senjata syukur dan senjata sabar. Subhanallah. Alangkah indahnya ketika kita dimudahkan untuk bisa bersyukur dan bersabar apapun yang kita hadapi di kehidupan dunia ini. Teman-teman rahiman wa rahimakumullah. Itu nasihat yang kedua. Hendaknya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-faidah ats-tsalitsah, faidah yang ketiga. Setelah tawakal kepada Allah, setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun berusaha dan berikhtiar. Hendaknya kita berusaha dan berikhtiar. Syariat Islam yang mulia menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, untuk melakukan upaya-upaya demi mengobati suatu penyakit atau menghadapi suatu musibah. Dan ini tidak bertolak belakang sama sekali dengan tawakal. Ini tidak bertolak belakang sama sekali dengan sikap tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata para ulama, ikhtiarnya kita, usahanya kita untuk sembuh, untuk terhindar dari wabah, untuk selamat dan seterusnya. Ikhtiarnya kita, usahanya kita, bahkan ini menjadi penyempurna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyempurnakan tawakal kita. Dan di dalam Islam yang mulia, konsep pengobatan itu terbagi menjadi dua. Ada konsep upaya pencegahan, dan ada konsep upaya pengobatan. atau penyembuhan. Jadi yang pertama, ada upaya mencegah agar kita tidak terkena suatu wabah atau penyakit. Konsep yang kedua, mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit yang sudah terjadi. Biidnillah. Dan ini semua sudah dibahas. Ya, sudah dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat kitab beliau yang berjudul At-Tibbun Nabawi, Tib Nabawi, tentang pengobatan secara nabawi, pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita menyebut pengobatan ala Rasulullah sesuai dengan konsepnya Nabi, maka kita harus bersandar kepada dalil. Dalil yang sahih dan sharih, dalil yang benar dan jelas. Bukan kita bikin-bikin sendiri ya. Bukan kita bikin-bikin sendiri. Kemudian dicari-cari pembenarannya, kemudian dikatakan ini pengobatan ala Rasulullah. Bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Tetapi harus benar-benar dalilnya jelas. Sahih dan sharih. Selain kitab At-Tibbun Nabawi, bisa juga lebih lebar lagi dibuka dalam kitab Zadul Ma'ad. Masih karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kitab Zadul Ma'ad. Di situ banyak dipaparkan tentang tadi konsep penyembuhan yang diajarkan dan dianjurkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Sebagai contoh misalkan, tentang konsep pencegahan sebelum datangnya penyakit atau wabah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari dia memakan 7 butir kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa. Tahu kurma ajwa? Warnanya apa? Hah? Hitam atau coklat? Atau kuning? Yang jawab coklat atau kuning berarti antum ketipu pas beli. Warnanya hitam jemaah. Hitamnya hitam mengkilap. Ya. Kurma ajwa yang disebut juga kurma Nabi dari Madinah. Dan memang harganya mahal karena memiliki keutamaan berdasarkan wahyu. Siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari tersebut dia tidak akan terkena bahaya racun ataupun sihir. Dan di sini Rasulullah menyebutkan racunnya secara umum. Begitupun sihirnya disebutkan secara umum. Maka racun apapun, sihir apapun, ini tidak akan mempan pada tubuh seseorang yang di pagi harinya dia sudah mengkonsumsi atau memakan 7 butir kurma ajwa. Subhanallah. Ini konsep pencegahan sebelum datangnya penyakit. Dan hadis ini memang berdasarkan wahyu. Di surat An-Najm disebutkan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Muhammad itu gak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya pasti berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis semacam ini harus kita imani. Ini bukan hadis untuk membela para pedagang kurma. Bukan. Barangkali ya nanti selepas kajian ada yang dagang kurma ajwa di depan. Jangan dipakai hadis ini untuk melariskan dagangannya. Tetapi untuk menyampaikan keutamaan kurma ajwa, silakan boleh-boleh saja. Dan memang yang disebutkan adalah keutamaan kurma ajwa tersebut. Memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka hari tersebut pemakannya akan terbebas dari segala racun dan sihir. Ini konsep pencegahan sebelum datangnya wabah. Contoh yang lain disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi dan sore hari dia membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Tiga kali dia membaca zikir ini, maka tidak ada apapun yang bisa mencelakainya atau membahayakannya. Ini masuk ke dalam zikir pagi dan zikir petang. Hafal jemaah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi, yang la yadurru, tidak berbahaya, ma'asmihi, kalau sudah disebut namanya, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dibaca tiga kali, pagi dan sore hari, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kita atau mencelakakan kita. Dilindungi kita oleh Allah Azza wa Jalla. Atau misalkan contoh dalam hadis yang lain, masih hadis At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kata Nabi, iqra, bacalah olehmu qul huwallahu ahad dan muawwidzatain sebanyak tiga kali. Bacalah surat qul huwallahu ahad. Hafal semua ya. Surat qul hu. Ada yang enggak hafal? Al-Ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas dan juga muawwidzatain. Dua surat yang mendatangkan perlindungan dari Allah. Surat apa saja? Al-Falaq dan An-Nas. Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga kali. Di pagi dan di sore hari. Pagi hari baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Sore hari pun demikian, baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Apa kata Rasulullah? Niscaya hal itu, yakni bacaan yang kita baca tadi, akan menjagamu dari segala sesuatu yang membahayakan. Subhanallah. Maka tadi, seharusnya ketika ada sesuatu dari bagian dunia yang menakutkan untuk diri kita, yang membuat kita khawatir dan cemas, ketakutan, seharusnya kita lebih dulu kembali kepada ilmu agama. Bukan sibuk tadi ngumpulin rempah-rempah, nimbun beras, nimbun mie instan. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya kita lebih dulu kembali kepada ajaran Islam ini, ilmu Islam yang benar. Dan ternyata subhanallah, ini sudah ada obat-obat yang sangat-sangat ampuh, bahkan tidak harus bermodalkan besar. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas. Apa harus keluar fulus? Enggak, jemaah. Baca zikir tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, dan seterusnya. Apakah harus bayar? Enggak. Mejan, balash, ya. Gratis saja. Kecuali kalau mau ditambah kurma ajwa. Nah, itu harus ada uang dulu. Barakallahu fiikum. Tetapi minimalnya, zikir-zikir tadi kita baca, itu gratis semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Ini contoh-contoh konsep pencegahan sebelum datangnya wabah atau penyakit. Adapun tentang konsep pengobatan, ini sangat banyak lagi dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan. Makanya Nabi berpesan, tadawau, perobatlah kalian. Dan kita berikhtiar, berusaha mencari obat, melakukan pengobatan, mencari ahlinya untuk mengobati penyakit kita. Ini sebagai bentuk penyempurna tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tawakal itu harus disempurnakan dengan ikhtiar dan usaha. Tadi di awal kita sebutkan definisi tawakkal. Tafwidul amri ilallah ba'da badlis sabab. Menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jal sambil kita melakukan sebab-sebab realnya. Dalam hal apapun tawakal ini harus kita sertakan. Contoh kecil misalkan. Ketika seseorang berusaha untuk mengurangi berat badannya. Diet. Laki-laki ataupun perempuan sama saja. Ketika badannya sudah mulai membengkak. Sudah tidak bersahabat. Pasti terpikir apa? Diet. Apalagi perempuan. Dan siklusnya perempuan biasanya. Ketika masih gadis ya belum nikah. Itu luar biasa. Ideal sekali tubuhnya. Langsing, ramping. Ya. Tinggi 155. Berat badan 47. Masya Allah. Bayangkan. Yang sudah punya istri ya. Yang gak punya istri jangan dibayangkan. Yang sudah punya istri bayangkan. Misalkan istri antum ini tingginya 155, berat badannya 47. Kira-kira antum bersyukur atau marah? Pasti bersyukur. Tapi siklus wanita biasanya kalau sudah berubah keadaan, sudah menikah, sudah punya anak, angkanya kan berbalik, jemaah. Yang empatnya ke belakang, tujuhnya ke depan. Jadi berapa? 74. Bayangkan 155 tingginya, beratnya 74. Masya Allah kan? Luar biasa. Dan luar besarnya. Luar biasa dan luar besarnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah mulai merasa tidak ideal tubuh itu, terfikir untuk mengurangi berat badan. Dietlah misalkan. Urusan diet saja, ini jangan dianggap sepele ya masalah tawakal. Harus ada unsur tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Harus ada unsur tawakalnya. Sebelum nanti ya berusaha untuk diet, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola hidup, olahraga dan seterusnya. Sebelum itu semua dahulukan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang menambah berat badan kita dan mengurangi berat badan kita. Allah yang memiliki kita. Allah yang menguasai kita. Maka pertama kali minta kepada Allah. Ya Allah, saya ingin mengurangi berat badan. Mudahkan untuk saya bisa menguranginya. Tolong saya, bantu saya. Berikan bantuanmu yang terbaik ya Allah. Harus ada doa. Minta kepada Allah. Yang kemudian tadi disusul dengan sebab-sebab yang real. Yang biasa makan sehari 3 kali. Kalau ingin diet berarti dikurangi. Sehari berapa kali? Sekali mungkin nasinya. Ya sisanya menghindari nasi dan seterusnya. Olahraganya dikerjakan juga dan seterusnya. Ini tawakal namanya. Termasuk misalkan yang jomblo-jomblo di sini, maaf. Masih ada yang jomblo? Nah, yang senyumnya lebar itu pasti jomblo. Yang senyumnya agak malu-malu itu jomblo lagi. Teman-teman rahimakumullah, ketika seorang jomblo, seorang single yang dia sedang berjuang menghadapi penderitaan kejombloannya, dia berusaha untuk mencari pasangan hidup yang halal. Ini pun enggak cukup hanya berdoa atau hanya mencari, enggak cukup. Dua-duanya harus digabungkan. Antara berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan mencari. Mencari di sini dengan cara-cara ta'aruf yang syar'i, entah bertanya, entah meminta, entah apapun itu ya yang syar'i harus dilakukan. Jangan dianggap sepele tawakal ini. Dalam mencari jodoh, tawakal sangat penting. Barakallahu fikum. Dimulai dari meminta tolong kepada Allah. Kemudian tadi, sebab-sebab realnya kemudian dilakukan. InsyaAllah ta'ala, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita kejar, kalau kita bungkus dengan tawakal yang benar ini, pasti hasilnya juga akan indah. Dan pasti hasilnya itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. termasuk ketika kita menyikapi suatu wabah atau penyakit yang menyebar. Tawakal kita harus benar-benar kita pertebal. Kemudian faedah yang keempat. Al-faedah ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, teman-teman. Ahibati fillah rahimakumullah. Jangan terbawa arus berita-berita dusta. Jangan hanyut dengan kabar-kabar hoax. Setiap muslim dan muslimah harusnya ta'anni. Bersikap tenang. Pelan-pelan. Ingat kata Rasulullah, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. Sikap tenang, pelan-pelan, itu dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa, terburu-buru, itu dari setan. Maka kalau kita ingin dibantu dan dijaga oleh Allah Azza wa Jal, hendaknya kita memiliki sikap ta'anni. Ta'anni. Tenang, pelan-pelan. Termasuk ketika menerima informasi-informasi, berita-berita. Jangan langsung percaya, jangan langsung menyebarkan. Karena di situasi seperti ini, orang-orang yang suka iseng, orang-orang yang suka ngeprank, orang-orang yang suka apa? Menyebar hal-hal yang tujuannya untuk membuat kekacauan, keributan. Ya. Mereka pasti langsung menyebarkan isu-isu negatif, ya, informasi-informasi yang hoax. Dan kita jangan hanyut dengan berita-berita dusta tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka semua itu kita tepis dengan keimanan kita. Kita tepis berita-berita palsu itu, informasi-informasi hoax itu, dengan kesempurnaan iman kita kepada Allah. Dengan kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Kita tepis, ya, dengan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita tidak boleh menjadi dua pihak yang tercela. Yang pertama, dia yang menyebarkan berita-berita palsu, ini enggak boleh. Yang kedua, dia yang hanyut dengan berita-berita yang enggak jelas, ini pun enggak boleh. Maka kita, sama saja ketika akan menyebarkan suatu berita ataupun menerimanya, hendaknya kita bersikap bijak, bersikap ilmiah, dan bersikap adil. Dahulukan tabayyun, dahulukan tasabbut, cross-check, mencari kebenaran dan kejelasannya. Bahkan, ketika kita tahu kabar ini benar adanya, berita ini memang benar, bahkan bisa dipertanggungjawabkan, kita pun tidak boleh langsung menyebarkannya. Ketika sudah tahu ini beritanya benar, kemudian kita akan menyebarkannya, hendaknya kita bertanya kepada diri kita, kalau kita menyebarkannya jadi manfaat, enggak. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan kita sebarkan. Karena kerusakan itu tidak hanya muncul dari berita-berita palsu, tetapi juga dari berita-berita yang benar, namun tidak pas untuk disebarkan. Maka bijaklah dalam menyikapi berita dan informasi yang sampai kepada kita. Kemudian al-fa'idah al-khamisah, nasihat yang kelima. Hendaknya kita juga mempertebal dan memperkuat kesabaran kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, sabar itu bukan karena kita gak bisa apa-apa lagi. Sabar itu bukan karena kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi sabar itu dimulai sejak awal terjadinya musibah. Inda sadamatil ula, kata Rasulullah. Kita harus bersabar di awal terjadinya benturan musibah itu. Maka dari awalnya, pertengahan sampai akhirnya, terus kita bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap musibah, setiap petaka yang menimpa seorang muslim ataupun muslimah, sama saja mengenai dirinya atau keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, harta bendanya, bisnisannya, kerjaannya, atau apapun itu. Jika semua petaka atau musibah dan ujian itu diterima dengan lapang dada, diterima dengan penuh kesabaran, sekaligus dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ihtisab. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka pasti musibah itu akan menjadi sebab datangnya kebaikan dari Allah untuk kita dan sebab yang meninggikan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, sungguh, di sini ada huruf taukid, penegasan, penekanan. Dan pasti, sungguh, kata Allah, kami akan memberikan ujian dan musibah kepada kalian. Dengan sesuatu dari rasa takut, atau kelaparan, atau kekurangan duniawi, kurang harta benda, kurang makanan, kurang buah-buahan, atau hilangnya nyawa-nyawa yang kita sayangi. Pasti itu akan ditimpakan kepada kalian. Kemudian kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Siapa mereka yang berhak mendapatkan kabar gembira itu? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ketika mengalami musibah, ujian, sedang menghadapi masalah, mereka mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang bersabar, yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat tadi. Lalu apa keutamaan mereka yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka berhak mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Rabb mereka. Mereka juga berhak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan mereka akan menjadi golongan hamba-hamba yang dibimbing oleh petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah atau masalah ataupun ujian, apapun itu bentuknya, dia mengucapkan istirja, maka berhak mendapatkan salawat, yakni kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan, berhak juga mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan juga hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah indah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, kita tambahi dengan doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala menghadapi musibahku ini. Dan beri aku ganti yang jauh lebih baik daripada yang hilang dariku. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka banyak hikmah di balik ujian dan musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah agar kita semakin berdoa, semakin memohon, semakin sabar dan ridho menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-faidah as-sadisah, wa hadhihi al-faidah faidah akhirah fi hadhihi al-fursah, nasihat yang keenam, dan ini poin yang terakhir yang akan kami sampaikan di kesempatan yang berberkah ini. Hendaknya kita lebih berhati-hati dan waspada terhadap musibah yang jauh lebih besar dari sekedar virus corona, dari sekedar wabah di dunia. Apa itu musibah yang jauh lebih besar yang harus kita lebih mewaspadainya? Yaitu musibah yang mengancam dan merusak keimanan kita. Musibah yang mengancam dan merusak agama Islam kita. Yang mengancam dan merusak syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kita perjuangkan itu. Karena sesungguhnya musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat adalah musibah yang menimpa keimanan, yang merusak agama Islam seseorang. Dan ini merupakan ujian yang sangat besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana tidak, kalau keimanan seseorang tertimpa musibah, kalau keislaman seseorang tertimpa musibah sampai rusak iman dan agama Islamnya, maka itu akan menjadikan sebab terseretnya ia ke jurang kesengsaraan yang tidak ada ujungnya. Na'udzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita diuji di dunia ini, apapun musibahnya, apapun ujian dan masalahnya, hendaknya kita membandingkan dengan musibah yang menimpa agama atau keimanan seseorang. Yang kalau kita kemudian mencari tahu, ternyata iman kita masih dijaga oleh Allah Azza wa Jal, ternyata Islam kita masih dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang menimpa kita hanya sekedar virus flu burung, virus corona, atau hilangnya motor, hilangnya sandal, apalagi. Alhamdulillah ternyata masih musibah duniawi, bukan musibah yang merusak iman dan Islam kita. Maka alangkah indahnya apa yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menukil ucapan Al-Imam Syuraih Al-Qadhi rahimahullah. Kata Al-Imam Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, bila aku ditimpa musibah, bila aku diuji dengan suatu musibah, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan empat macam pujian. Dan ini, orang yang soleh seperti ini teman-teman, sekalipun sedang tertimpa musibah, tetap dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara umum yang Rasulullah ajarkan, jika kebaikan kita rasakan, maka ucapkan, Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan kalau kita ditimpa keburukan, kata Rasulullah, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, apapun keadaannya. Nah, kata Al-Imam Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, kalau aku ditimpa musibah, aku akan memuji Allah dengan empat macam pujian. Yang pertama, aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata musibah yang menimpaku tidak seberat dan tidak sesulit yang aku bayangkan. Sekarang misalkan antum membayangkan terkena virus corona, na'udzubillah, jangan sampai ya. Kita terus berdoa kepada Allah agar terjaga, agar terjauhkan dari virus-virus dan wabah-wabah yang membahayakan. Namun seandainya kita membayangkan, atau mungkin kita menjadi korban medsos, korban berita-berita hoax, virus corona itu, wah ngeri katanya. Siapa yang terjangkit virus dan dia positif, maka akan apa? Demam. Apa lagi? Sesak nafas. Apa lagi? Hah? Pusing. Apa lagi? Ya mirip-mirip gejala kalau ditagih hutang, jemaah. Tetapi ini lebih dahsyat lagi ya rasanya. Tetapi mirip-mirip lah mungkin ya. Tetapi lebih dahsyat lagi rasanya karena bisa mematikan. Na'udzubillah. Antum membayangkan, wah ngeri juga ya seperti itu. Sampai ada yang kejang-kejang, gak sadar diri. Tapi ternyata ketika nanti, misalkan kita tertimpa satu musibah yang pernah kita bayangkan sebelumnya, itu tidak akan seseram yang dibayangkan. Allah itu sayang kepada kita, apalagi kita punya keimanan, apalagi kita punya tauhid. Ini yang pertama kata Al-Imam Syuraih Al-Qadi rahimahullah. Aku memuji Allah karena ternyata musibah yang menimpaku tidak seberat yang aku bayangkan. Karena memang mayoritas manusia kalau membayangkan sesuatu suka berlebihan. Yang kedua, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena ternyata aku masih diberi kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Aku masih bisa bersabar. Enggak emosi, enggak marah-marah, enggak sumpah serapah, enggak asal bicara, tetapi sabar. Sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena aku masih dimudahkan untuk mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga aku berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Maka aku memuji Allah karena aku masih bisa mengucapkan istirja, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah dan mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau ditambah dengan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Yang keempat, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena ternyata musibah yang menimpaku itu tidak menimpa keimanan dan Islamku. Subhanallah. Ternyata musibah yang menimpa hanyalah musibah duniawi saja. Penyakit, wabah, hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, hilangnya orang yang disayang. Urusan-urusan duniawi. Tetapi bukan musibah yang menyasar keimanan atau agama Islam kita. Subhanallah. Dan hendaknya empat pujian ini, teman-teman rahimakumullah, kita pun mengucapkannya. Insyaallah ta'ala, apapun ujiannya, apapun musibahnya, pasti ada hikmah dan kebaikan di balik itu jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, bersabar karena Allah, bertakwa kepada Allah, dan minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh guru kami Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhullah, dan juga para ulama yang lainnya. Intinya kita tetap waspada dan harus waspada, namun jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai melupakan kita dari kewajiban dan tugas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Jangan sampai wabah atau virus yang tersebar di dunia ini melupakan kita akan kematian yang sesungguhnya, melupakan kita akan hari kiamat, akan alam kubur ataupun akhirat surga dan neraka. Tetap fokus pada tujuan inti kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan buktikan ayat yang terus kita ucapkan dalam salat kita di siang dan malam kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi masih ada waktu beberapa menit, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fiikum. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Wa iyyakum. Semoga kita semua selalu diberi lindungan dan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Apakah hadis tentang menutup atau memakai penutup mulut dalam salat itu dilarang? Lalu bagaimana bila ana sedang flu atau batuk menggunakan penutup agar tidak tersebar? Syukran barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. al-afu minkum. Hadisnya sahih tentang tidak bolehnya seseorang menutup wajahnya ketika sholat. Seperti larangan tidak boleh mengikat rambut ketika sholat untuk laki-laki. Tidak boleh menggulung lengan baju atau lengan kaki, ya, pakaian. Ketika sholat tidak boleh. Dan di sana juga ada hadis yang sahih melarang seseorang menutup mukanya, wajahnya ketika sholat. Makanya para wanita muslimah ketika sholat itu harus membuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Yang biasa memakai niqab atau cadar, ya, atau furdah, itu harus dibuka. Wajahnya tidak boleh tertutup. Yang biasa memakai sarung tangan itu harus dibuka, tidak boleh tertutup. Barakallahu fikum. Tetapi jika ditanyakan seperti tadi, karena ada sesuatu yang menjadi sebab, maka di sini berlaku kaidah dalam usul fikih. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Sesuatu yang darurat diperbolehkan atau membolehkan yang dilarang. Maka jika alasannya karena sedang sakit, takut menyebar virus dan semacamnya, maka boleh-boleh saja, tidak mengapa. Termasuk para wanita muslimah. Kenapa masih memakai sarung tangan dan cadarnya ketika sholat? Misalkan beralasan, karena dia sholat di tempat yang terbuka. Takut ada laki-laki yang bukan mahram melihatnya. Maka ketika itu dibolehkan. Barakallahu fikum. Ya, dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita hanya boleh berobat dengan hal yang dicontohkan oleh Nabi seperti bekam, kurma ajwa, madu atau habatus sauda, dan tidak berobat kepada dokter medis dengan obat-obatan kimia? Tidak ada larangan. Perkara berobat hukum asalnya perkara duniawi, dan perkara duniawi itu semuanya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Maka obat medis apapun secara duniawi mubah semuanya, halal hukum asalnya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalkan berobat dengan daging katak, enggak boleh. Kenapa? Karena hadis dan riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah, tidak boleh membunuh difda, tidak boleh membunuh katak atau kodok. Sampai ketika ada seorang tabib, dia bertanya, ya Rasulullah, aku membunuhnya karena aku akan menjadikannya sebagai obat. Kata Rasulullah, jangan membunuhnya, tetap enggak boleh. Nah, berarti berobat dengan katak tidak boleh. Karena secara dalil katak itu tidak boleh dikonsumsi. Jangankan dikonsumsi, jangankan dimakan, dibunuh saja enggak boleh. Dan kalau kita buka fikih makanan, nanti ada kaidah. Setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka tidak boleh dimakan. Dan setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, juga tidak boleh dimakan. Jadi intinya setiap hewan yang disebutkan oleh dalil, perintah untuk dibunuh atau larangan dibunuh, maka semuanya mengakibatkan hukum tidak boleh dikonsumsi hewan tersebut. Barakallahu fikum. Dan obat-obatan kimia, selama tidak ada keharaman, misalkan minyak babi, ya, atau daging babi, atau daging anjing, atau darah, atau apapun itu, selama tidak ada keharaman, maka hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Namun tentunya, berobat dengan tibbun nabawi, obat-obatan ala Rasulullah, itu lebih afdal, lebih utama. Namun ingat, obat-obatan secara dalil itu akan ada efek positifnya terasa jika kita mengamalkannya diiringi dengan keimanan yang benar. Diiringi dengan keimanan yang benar. Barakallahu fikum. Jadi silakan antum, ya, beli apa? Bodrek misalkan. Sakit kepala, minum bodrek. Ini bukan promosi, ya. Tapi kebanyakan orang pasti larinya ke bodrek biasanya. Silakan minum bodrek, ya. Kalau kurang satu, tambah dua. Kurang dua, tambah tiga. Asal jangan plus minum Sprite. Bahaya itu. Tapi bisa mati antum. Barang siapa mati, tapi Bagaimana dengan perkataan barang siapa mati dalam keadaan ada wabah, dia mati syahid. Kurang lebih begitu redaksi hadisnya. Dan orang-orang mengatakan yang mati karena corona akan mati syahid. Nah, apakah ini sahih? Barakallahu fikum. Pertama, hadis yang dimaksud bukan wabah secara umum, tetapi wabah ta'un. Mata'un, korbannya disebut mata'un. Ta'un ini suatu wabah, penyakit yang kalau sudah menjangkiti seseorang, itu terkena paru-parunya. Jadi setiap wabah apapun, namanya virus apapun, namanya kalau itu menyerang paru-paru, pernapasannya, nah itu bisa masuk ke jenis kategori wabah ta'un. Sehingga bisa berlaku hadis ini bagi dia. Tetapi mati syahidnya ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya keimanan dan soleh. Orang kafir. Gak mungkin mati syahid jemaah. Walaupun dia terkena wabah ta'un. Ya. Barakallahu fikum. Antum tinggal cari saja apakah virus corona ini menyasar paru-paru. Kalau ternyata iya, bisa digolongkan kepada jenis wabah ta'un. Dan siapa? Orang Islam ya. Orang beriman, orang soleh. Yang dia mati karena terkena wabah virus semacam ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Syahid di akhirat, tetapi tidak syahid di dunia. Artinya, dia mendapatkan pahala syahid nanti di akhirat. Adapun jenazahnya di dunia, tetap ya diurus seperti pengurusan jenazah pada biasanya. Dimandikan, dikafani, ya disolati, dan seterusnya. Ini namanya mati syahid di akhirat atau syahid di akhirat tetapi tidak di dunia. Baik. Ustaz, iman saya turun naik. Saya taubat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tidak balik lagi? Antum diam di tempat ya, mah. Jangan mundur lagi. Jangan nengok ke belakang. Biasanya melakukan dosa yang sama itu karena menengok ke belakang. Teman saya seorang mantan musisi. Beliau sedang semangat ngaji. Insya Allah nanti kita bikin kajian. Di 20 Maret pada asar hari Jumat. Di Masjid Trans Studio Bandung insya Allah dengan beliau. Hafidhullah. Beliau berbagi kisah. Bagaimana cara bisa istiqomah setelah hijrah meninggalkan panggung musiknya, panggung keartisannya, dan seterusnya. Termasuk mesin uang yang dia tinggalkan itu. Mesin uang. Di antara jawaban beliau adalah, saya Ustaz gak mau menengok ke belakang. Karena kalau menengok ke belakang, wah itu bisikan dan ajakan setannya sangat-sangat kuat. Ini, jadi diam di tempat dan jangan menengok ke belakang. Jangan menengok ke belakang. Setelah diam di tempat, sudah bisa ya untuk diam, tidak menengok ke belakang. Ayo, mulai terus berjalan, melangkah ke depan. Karena perubahan itu akan diberikan oleh Allah jika kita berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, sesuatu yang ada pada kaum tersebut, kecuali jika kaum tersebut yang mulai merubah. Barakallahu fikum. Dan banyak nasihat agar kita bisa istiqamah dan tidak kembali mengulang dosa-dosa di masa lalu. Di antaranya, rajin-rajinlah duduk bertaman surga seperti ini, bermajlis ilmu. Ya. Tidak hanya hari Jumat saja, yang hari Sabtunya kejar, yang hari Ahadnya kejar, ustaz siapapun kejar, yang penting ustaznya berlandaskan dalil Quran Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga perbaiki lingkungan dan orang-orang yang kita kenal. Lingkungan dan siapa yang menjadi teman kita itu sangat-sangat menentukan nasib agama kita. Barakallahu fikum. Ustaz, doakan saya pertanggal 16 Maret tahun ini saya keluar dari perusahaan saya. Karena perusahaan pekerjaan saya melarang berjenggot. Doakan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan saya semoga selalu istiqamah dalam mengerjakan sunnah. Saya mempunyai istri yang sedang hamil. Masya Allah. Kuatkan niat. Ikhlas karena Allah. Ingat pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mendatangkan ganti yang jauh lebih baik. Yakin dengan hadis ini, ya, terus gantungkan urusan kepada Allah. Minta kepada Allah pertolongan. Dunia ini di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Dunia ini, semua isi dunia di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Maka ketika kita minta kepada Allah bantuan, ya, bagi Allah sangat mudah, ya, untuk memberikan bantuan itu. Semoga Allah mudahkan untuk kebaikan-kebaikan antum. Allahumma amin. Kenapa firman Allah dalam Al-Quran terjaga kebenarannya, sedangkan hadis Nabi terdapat yang dhaif dan palsu? Barakallahu fikum. Sebenarnya Quran dan hadis itu sama-sama terjaga, tetapi hadisnya hadis yang sahih, ya. Allah memberikan perlindungan kepada Quran dan juga hadis, hadis yang sahih. Kalau pertanyaannya kenapa kok hadis ada yang dhaif dan palsu? Karena beda dari sisi sanad. Quran itu sanadnya kan dari Allah Subhanahu wa taala, turun ke malaikat Jibril, Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dengan tulisan yang letter lock. Sama, tidak ada perubahan. Sedangkan hadis ini keluar berdasarkan wahyu, tetapi dengan kalimat-kalimat bahasa Rasulullah. Kalimatnya, kalimat bahasa-bahasa Rasulullah. Yang kemudian disampaikan kepada para sahabat, yang nanti, ya, turun-temurun kepada murid-muridnya, sampai kepada perawi di akhir. Imam Al-Bukhari misalkan, Imam Muslim dan seterusnya. Perbedaannya tadi, karena dari sisi sanadnya berbeda. Barakallahu fikum. Kalau Al-Quran memang lafad-lafadnya sudah Allah tentukan, kalau hadis hanya maknanya saja yang ditentukan, tetapi lafadnya itu lafad kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran susah sekali orang untuk memalsukannya. Susah sekali untuk memalsukannya. Tetapi hadis, ya, agak mudah untuk memalsukannya. Tetapi dengan dijaganya ilmu sanad, ilmu matan, periwayatan hadis, alhamdulillah, ya, hadis pun terjaga. Intinya, kalau kita belajar betul-betul dengan ilmu yang sebenarnya, pasti kita akan mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Barakallahu fikum. Jadi belajar Quran jangan cuma dihafal atau Qurannya saja. Pelajari tajwidnya, tafsirnya. Belajar hadis pun jangan hanya hadisnya saja. Pelajari juga, ya, ilmu mustalah hadisnya, ya, dan seterusnya. Terakhir. Bolehkah mengikuti ustadz yang menerangkan tentang jurus sehat Rasulullah? Jurus sehat Rasulullah. Mirip pencak silat, jemaah. Ada jurusnya. Mungkin rumus, ya. Jawaban dari saya pribadi, simpel saja. Jika sesuatu yang diterangkan oleh seseorang itu ada dalilnya yang sahih dan sharih, sahih itu benar secara periwayatan, sharih itu jelas gamblang secara redaksionalnya, maka silakan diikuti. Tetapi jika tidak ada dalilnya yang sahih dan sharih, maka jangan diikuti. Contoh misalkan, ada seseorang ahli medis katanya, dia membuat cara pengobatan, apapun penyakitnya, itu bisa diobati dengan menghentakkan kaki ke bumi. Yang senyum sebagian ikhwan berarti sudah tahu, ya. Apapun penyakitnya bisa diobati dengan cara menghentakkan kaki ke bumi. Termasuk yang stroke, jemaah. Yang stroke, ya, yang asam urat, ya, dan seterusnya. Berdalilkan dengan perbuatan Nabi Ismail yang menghentak-hentak tanah kemudian keluar air zam-zam. Yang seperti ini tidak bisa disandarkan kepada ayat-ayat seperti itu. Tidak bisa dijadikan dalil. Karena di situ tidak ada redaksi cara pengobatan. Kalau mungkin terinspirasi, nah, masih bisa diterimalah. Saya terinspirasi dari begini-begini. Coba kalau begini-begini. Tetapi kalau kalimatnya, dalilnya perbuatan Nabi Ismail. Dalilnya perbuatan Nabi Ayyub. Dalilnya perbuatan Maryam. Dan seterusnya. Ini enggak benar. Maka tolong, ya. Kalau sesuatu itu dalilnya jelas dan benar, oke, kita terima. Seperti tadi, kurma ajwa. Di pagi hari dimakan 7 butir. Terbebas dari racun dan sihir. Jelas, ya. Jelas ini dalilnya. Sahih dan sharih. Tetapi yang tidak jelas, yang hanya di apa istilahnya? Cocokologi. Ya, rumus cocokologi, dicocok-cocokkan. Akhirnya oh benar juga. Itu yang seperti itu jangan diterima. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Terakhir kami mengingatkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu biasanya kalau selesai dari salatnya, selesai dari baca Qur'annya, selesai dari bermajlisnya, beliau selalu membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.